بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، pada majlis yang telah lalu kita sudah memulai membahas tentang masalah ilmu waqaf dalam Al-Quran. Telah kita jelaskan pentingnya ilmu ini dan juga telah kita jelaskan dasar pijakan ilmu ini. Kita bahas masalah berikutnya ialah hukmu ta'allumihi. Hukum belajar ilmu waqaf Al-Quran. Disebutkan oleh para ulama bahwa pada athar sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arba yang telah disebutkan di masjid sebelumnya, yakni ketika beliau menafsirkan ayat waratilil Qur'ana tartila, beliau mengatakan tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tartil adalah tajwid huruf dan mengenali waqaf Al-Quran. Kata para ulama, ucapan Ali ini dalilun ala wujubi dhalik. Dalil yang menunjukkan wajibnya mempelajari ilmu waqaf dalam Al-Quran. Juga pada athar Ibnu Umar di atas, yang mereka sebutkan sebagai dasar pijakan tentang ilmu waqaf, itu juga sebagai bukti bahwasanya ta'allumuhu ijma'un minas sahabah. Mempelajari ilmu waqaf itu adalah ijma', kesepakatan dari para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Berkata Ibnu Jazari rahimahullah, qal, belum mengatakan wa sahha bal tawatara indana ta'allumuhu wal i'tina'u bihi minas salafis salih. Telah sahih, bahkan telah mutawatir menurut kami, di sisi kami, mempelajari ilmu waqaf ini dan memiliki perhatian khusus dengan ilmu waqaf ini dari kalangan salafun salih. Beliau mengatakan ke Abi Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa' ahadi a'yani tabi'in, seperti Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa' salah satu dari tokoh-tokoh tabi'in, wa sahibihi al-imam Nafi' dan juga murid beliau Imam Nafi' wa Abi Amr wa Ya'qub wa Asim wa ghairihim min al-a'immah. Begitu pula Abu Amr ibn al-Ala, Ya'qub bin al-Hadrami, Asim al-Kufi, dan yang selain mereka dari kalangan para imam, para imam. Wa kalamuhum fi dhalika ma'ruf. Ucapan mereka, penjelasan mereka tentang ilmu ini sangat ma'ruf. Wa nususuhum 'alaihi mashhuratun fil kutub. Dan nas-nas pernyataan mereka tentang ilmu ini masyhur, disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Wa min thamma, dari sinilah, ishtarata kathirun minal khalaf ala al-mujiz, ishtarata kathirun minal khalaf ala al-mujiz, alla yujiz ahadan illa ba'da ma'rifatihi al-waqfa wal-ibtida'a. Dari sinilah, kata beliau Ibnu Jazari, dari sinilah banyak dari kalangan ulama-ulama belakangan khalaf mempersyaratkan kepada seseorang yang hendak memberi ijazah, mujiz. Dia tidak boleh memberi ijazah kepada siapapun melainkan setelah dia mengetahui ilmu waqaf dan ilmu ibtida. Intaha. Lihat Al-Itqan Al-Suyuti halaman 155. Dari keterangan di atas menunjukkan bahwasanya bagi seseorang yang membaca Al-Quran harus belajar ilmu waqaf. Apalagi yang terkait dengan mufassir yang ingin menafsirkan ayat dan segala macamnya harus belajar ilmu waqaf. Ya, orang-orang, para qori yang punya ijazah, yang hendak memberi ijazah kepada murid-muridnya, tidak boleh memberi ijazah sampai dia paham ilmu waqaf dan ibtida. Masalah berikutnya. Hadzal fan ma'rifatuhu tahtaju ila ulumin katsirah. هذا الفن معرفته تحتاج إلى علوم كثيرة. Bidang ilmu ini, ilmu waqaf ini, mengetahuinya, mengilmuinya itu memerlukan ilmu-ilmu yang sangat banyak. Ya. Supaya kamu memahami ilmu waqaf ini ada keterkaitan dengan sekian banyak ilmu-ilmu yang lain yang cukup banyak. Qala Ibnu Mujahid la yaqumu bitamami fil waqfi la yaqumu bitamami fil waqfi illa nahwiyun alimun bil qiraat, alimun bit tafsir wal qasas wa talkhisi ba'dihha min ba'din, alimun bil lughah allati nazala biha al-Qur'an. Artinya berkata Ibnu Mujahid, Al-Imam Abu Bakar Ibnu Mujahid, tidak boleh melakukan waqaf tamam. Tamam dalam waqaf, ini waqaf tam, melainkan seorang nahwi, seorang yang ahli nahwu. Alimun bil qiraat, mengerti tentang ilmu qiraah. Alimun bit tafsir wal qasas, dia mengerti tentang ilmu tafsir, tentang kisah-kisah Al-Qur'an dan bisa meringkas sebagian dari sebagian yang lain. Alimun bil lughah, dia harus seorang yang alim mengerti lughah, bahasa yang mana Qur'an turun dengannya. Qala ghairuhu, yang lain menambahkan, wa kadza ilmul fiqh, begitu pula ilmu fiqh, dia harus alim tentang ilmu fiqh. Di antara ulama yang tegas menyebutkan ilmu ini, dia harus memahami ilmu fiqh juga adalah An-Nakhzawi. Qal, berkata An-Nakhzawi dalam bukunya Al-Waqaf, Kitabul Waqaf, kata An-Nakhzawi, la budda lil qari' min ma'rifati ba'dhi madhahibi la'imatil mashhurin fil fiqh. La budda lil qari' min ma'rifati ba'dhi madhahibi la'imah al mashhurin fil fiqh. Harus bagi seorang qari mengetahui sebagian mazhab para ulama, para imam yang masyhur dalam perkara fiqih. Kata beliau, li'anna dhalika yu'inu ala ma'rifatil waqaf wal ibtida. Sebab ilmu ini, ilmu fiqih ini akan membantu dia untuk mengetahui waqaf dan ibtida. Beliau mengatakan li'anna fil Qur'ani mawadhi' yambaghil waqfu ala madhhabi ba'dihim li'anna fil Qur'ani mawadhi'a yambaghil waqfu ala madhhabi ba'dihim wa yamtani' ala madhhabi akharin. Beliau mengatakan sebab dalam Al-Qur'an ada beberapa tempat dalam Al-Qur'an seyogyanya waqaf di situ. Menurut mazhab sebagian ulama. Menurut ulama yang lain, mazhab yang lain mengatakan tidak boleh waqaf. Yang lain mengatakan harus waqaf. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh waqaf. Titik. Sehingga dia harus memahami pula ilmu fiqih supaya dia bisa mentarjih akwal para fuqaha dalam bab ini. Sehingga bisa membantu dia mengetahui mana wakaf, mana yang tidak wakaf. Intah. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu ini. Ya, ilmu al-wakaf ini. Memahami ilmu ini memerlukan mengetahui ilmu-ilmu yang lain yang terkait dengannya. Aqwal ulama di atas Ibnu Mujahid, An-Nakhzawi, dilihat di dalam kitab Al-Itqan Al-Suyuti dan juga Al-Burhan Al-Zarkashi. Nah, masalah berikutnya. Masalah berikutnya adalah ta'yin mawadhi'il waqaf. Ta'yin mawadhi'il waqaf. Menta'yin tempat-tempat waqaf. Waqaf itu patokannya apa? Ada ikhtilaf di kalangan para qurra, para ulama. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang menyatakan waqaf itu tergantung pada makna. Kandungan makna ayat. Walaupun bukan di ujung-ujung ayat. Kalau ujung ayat jelas itu waqaf. Bisa pula waqaf, walaupun bukan di ujung ayat, sesuai dengan kandungan makna ayat tadi. Ini pendapat yang dihikayatkan oleh Zarkashi dari aktsarul qurra, mayoritas para qari demikian pendapatnya. Waqaf itu sesuai dengan kandungan makna, patokannya makna Al-Qur'an walaupun bukan ujung ayat. Ini adalah mazhab Imam Nafi'. Yang semisal dengan ini adalah pendapat Imam 'Asim Al-Kufi dan Al-Kisa'i. Waqaf itu haitsu tammal kalam. Waqaf itu ketika kalimatnya sudah sempurna, jumlahnya mufidah. Itu waqaf. Walaupun bukan ujung ayat. Sehingga nanti ada waqaf di ujung-ujung ayat, jelas di akhir ayat, ada waqaf di pertengahan ayat. Sehingga ketika membaca Al-Quran, bisa berhenti di situ. Ketika secara makna sesuai. Ketika kalam jumlahnya telah mufidah, telah berfaedah. Ataupun waqaf sampai ujung ayat, berhenti pada ujung ayat, itu perkara yang disepakati sama mereka. Pendapat yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwasanya waqaf itu ala ru'usil ay, jama ayat. Waqaf itu di ujung-ujung ayat. Walaupun ayat yang setelahnya masih ada keterkaitan dengannya. Ayat pertama, ayat yang kedua saling berkaitan. Waqaf itu di ujung masing-masing ayat. Walaupun ayat yang setelahnya ada keterkaitan dengannya. Patokannya waqaf pada ru'usul ayat. Ya, ujung-ujung atau akhir sebuah ayat. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ini mazhabnya Abu Amr ibn al-Al-Kufi. Az-Zarkasyi rahimahullah lebih condong kepada pendapat ini. Dikarenakan ada riwayat yang menyebutkan Nabi kita Muhammad SAW demikian cara membaca Al-Qur'annya. Kata Az-Zarkasyi, wattiba'u sunnati awla. Mengikuti sunnah itu yang lebih afdal. Mereka berhujjah dengan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi kita Muhammad SAW kana yuqatti'u qira'atahu ayatan ayah. Bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW beliau memutus qira'ahnya ayat per ayat. Satu ayat berhenti. Ini dipahami oleh mereka waqaf itu ala ru'usil ayi. Waqaf itu pada ujung-ujung akhir ayat. Hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ini hasan, ada yang mengatakan dhaif. Ada yang mengatakan ini dhaif. Al-muhim ini pendapat yang kedua. An-Nahas rahimahullah Abu Ja'far An-Nahas menghikayatkan dari Al-Akhfash Ali bin Sulaiman. Kata bahwasanya Al-Akhfash ini yastahibbul wuquf ala qawlihi hudal lil muttaqin. Ya. Al-Akhfash Ali bin Sulaiman annahu yastahibbul wuqufa ala qawlihi hudal lil muttaqin. Al-Baqarah yang kedua. Beliau sangat menyukai, sangat menganjurkan untuk waqaf pada ayat ini. Hudal lil muttaqin. Titik. Al-Baqarah yang kedua. Dikarenakan li'annahu ra'su ayah. Dia adalah ujung ayat. Wa in ta'allaqat bima ba'daha. Walaupun masih ada keterkaitan dengan ayat yang setelahnya. Al-Muhim, ini pendapat yang kedua. Waqaf pada tiap-tiap ayat. Yang ini sesungguhnya bukan perkara yang mereka perbincangkan. Ini perkara yang sepakat di kalangan para qurra. Yang namanya waqaf itu pada ujung-ujung ayat. Tapi yang dibahas apakah harus seperti itu. Ada khilaf yang seperti ini para kelasiku. Pendapat yang kedua mengatakan waqaf tetap di ujung ayat, di akhir ayat. Walaupun ada keterkaitan dengan yang setelahnya lagi. Pendapat yang ketiga ini menyatakan yang namanya al-waqaf ala intihain nafas. Al-waqaf ala intihain nafas. Waqaf itu sesuai dengan berhentinya nafas. Yani ketika kamu membaca Al-Quran, kamu sudah enggak bisa menahan nafas, maka berhenti di situ. Itu waqafnya kamu. Waqaf sesuai dengan berhentinya nafas. Ini adalah mazhab Ibnu Katsir dan Hamzah Al-Kufi. Ini dari kalangan para qurra. Ini mazhab Ibnu Katsir Al-Makki dan Hamzah Al-Kufi. Nah, lihat di Al-Itqan halaman 162, 163. Nah, pendapat yang rajih dalam bab ini ikhwan adalah boleh waqaf pada ujung-ujung ayat walaupun berkaitan dengan ayat yang setelahnya lagi. Dalilnya adalah bukan hadis Ummu Salamah tadi tapi hadis Abdullah bin Mas'ud yang pernah kita bahas di dalam risalah kita ini pada bab tentang ma'rifatu asma'i suwar Al-Qur'an. Disebutkan di situ pada hadis yang ke-32 dari buku kita ini, ketika Nabi kita Muhammad SAW meminta beliau membacakan Al-Qur'an, dibacakan dari maksud As-Sunnisa sampai pada sebuah ayat beliau minta hasbuk, cukup. Itu berhenti pada ujung ayat dan itu ayat masih ada keterkaitan dengan ayat yang setelahnya lagi. Itu menunjukkan wakaf pada ujung-ujung ayat walaupun ada keterkaitan dengan ayat yang setelahnya lagi. Namun boleh juga wakaf pada akhir kisah misalkan. Atau wakaf pada akhir sebuah jumlah yang mufidah. Sesuai dengan kandungan makna. Ya, sesuai dengan kandungan makna Al-Quranul Karim. Ini juga diperbolehkan. Ini disebutkan sama Abu Amr Dani rahimahullah buku beliau Al-Muktafa fil Waqfi wal Ibtida halaman 166 dan 137 belum bahkan beberapa asar terkait dengan masalah boleh wakaf sesuai dengan kandungan makna. Dengan kandungan makna. Beliau menamakan wakaf, ya, wakaf pada ujung-ujung ayat, walaupun ada keterkaitan dengan setelahnya, dikatakan dengan al-qat'ul kafi, wakaf al-kafi. Sementara wakaf sesuai dengan kandungan makna ayat, di akhir jumlah mufidah, di akhir sebuah kisah, dan segala macamnya, itu disebut dengan al-qat'ul tam, atau wakaf yang tam. Dan seringkali ya memang itu di ujung-ujung ayat. Sehingga dua-duanya boleh, ini yang paling masyhur kalangan para ulama. Jarang di antara mereka yang menggunakan wakaf dengan berhentinya nafas. Jadi digunakan sekarang imma di ujung ayat atau wawah atau sesuai dengan kandungan makna dalam Al-Quran. Bisa di akhir jumlah mufidah atau di akhir sebuah kisah. Dan seringkalinya memang ada di ujung-ujung ayat. Nah, ini masalah yang berikutnya. Masalah yang berikutnya lagi. Masalah yang berikutnya lagi adalah aqsamul waqaf. Aqsam al-waqaf. Macam-macam waqaf. Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah dalam bukunya Al-Burhan menjelaskan di Al-Burhan di halaman 194 bahwasanya waqaf menurut aktsarul qurra, menurut mayoritas para qurra dibagi menjadi 4. Ada tamun mukhtar. Tamun mukhtar. Tam yang dipilih. Ada yang kedua kafin jaiz. Waqaf kafin yang boleh. Yang ketiga hasan mafhum, waqaf hasan yang dipahami. Yang ketiga qabihun matruk, waqaf yang qabih yang jelek yang ditinggalkan. Ini yang paling masyhur di kalangan para qurra, pendapat jumhur qurra. Sebagian mereka membagi al-waqaf ini menjadi 3. Dengan tanpa hasan. Jadi cuma waqaf tam, waqaf kafin, waqaf qabih. Hanya 3. Ini pendapatnya Ad-Dani, Abu Amr Ad-Dani dalam bukunya Al-Muktafa. Ada lagi pendapat Ibnu Al-Ambari. Dengan Hamzah Ibnu Al-Ambari rahimahullah membagi 3. Tetapi belum mengatakan 3 itu adalah tam, hasan dan qabih. Tamun, hasan dan qabih. Tidak ada namanya waqaf kafin. Yang ada tamun, hasan dan qabih. Demikian disebutkan di buku di Al-Qan Suyuti. Ada lagi yang membaginya menjadi cuma 2. Membagi cuma 2. Dengan tanpa kafin, dengan tanpa hasan. Yang ada hanya tam dan qabih. Tam dan qabih saja. Ini pendapat Ibnu Jazari rahimahullah. Beliau menggunakan bahasa lain dibagi dua, ada waqaf ittirari, ada waqaf ikhtiari. Waqaf ittirari, ada waqaf ikhtiari. Ini semuanya adalah ijtihadnya masing-masing ulama, dan sesungguhnya semuanya sama dikarenakan ketemunya di definisi yang sama, cuman beda istilah. Baik, saya ulang lagi. Jumhur qurra mengatakan waqaf itu dibagi empat. Tam, kafin, hasan, dan qabih. Nanti kita akan menjabarkannya sesuai dengan pendapat jumhur qurra ini tadi. Baik, ada lagi yang mengatakan ada tiga. Tam, kafin, qabih, tanpa hasan. Ini pendapatnya Abu Ammar Dhani dalam bukunya Al-Muktafa. Ada lagi yang mengklasifikasi menjadi tiga, yaitu Ibn al-Ambari dengan mengatakan tam, hasan, qabih, dengan tanpa kafin. Tam, hasan, dan qabih. Ada pula yang membagi menjadi dua, dengan tanpa kafi, dengan tanpa hasan. Hanya tam dan qabih saja. Ibnu Jazari rahimahullah mengklasifikasi menjadi dua dengan nama ittirariyun dan ikhtiyariyun. Dilihat dalam kitab Al-Burhan Az-Zarkashi halaman 194 sampai 195 dan Al-Itqan Suyuti halaman 156. Akan kita teruskan nanti insyaallah pembahasan tentang ahsabul waqaf karena cukup panjang, membutuhkan waktu supaya kita bisa memahami dengan baik, lengkap dengan contoh-contohnya, supaya kita tahu dan paham mana yang tam, mana yang kafin, mana yang hasan, mana yang qabih, supaya kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan arahan dan petunjuknya para ulama. Ini waqaf, ini jangan waqaf, ini enggak boleh waqaf. Ini semuanya dengan pembahasan dan bimbingan dari para ulama. Una barakallahu fikum. Insyaallah akan kita kaji pada kesempatan keesokan hari rincian tentang aqsamul waqaf. Insyaallah tabaraka wa taala, lengkap dengan contoh-contohnya. Berikut masail yang lain yang terkait dengannya. Sementara cukup. Naktafi ilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.